Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Baik, alhamdulillah telah kita ambil pada pertemuan yang lalu keadaan-keadaan yang hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu kaum muslimin untuk berjihad. Di antara yang disebutkan dalam pelajaran yang lalu adalah empat perkara keadaan yang diwajibkan padanya seorang muslim untuk berjihad dan tidak boleh lari, kabur. Di antaranya adalah ketika musuh menyerang negeri kaum muslimin, menjajah, merampas, mengepung wilayah muslim, maka setiap yang tinggal penduduk negeri itu menjadi fardhu ain. Rijalan wa nisa, laki-laki, perempuan sama. Naam, yang perempuan tidak. Naam, harus izin suami langsung ketika musuh menyerang. Seseorang yang punya hutang tidak perlu minta izin yang dihutangi ketika hukumnya fardhu ain. Adapun orang yang bukan dari penduduk setempat, baik dia bertetangga dengan wilayah itu atau dia sedang mengadakan safar ke negeri itu, maka bagi mereka tidak ada kewajiban. Sebagian para ulama menyebutkan seandainya penduduk negeri itu cukup, ya, terpenuhi jumlah mereka untuk menahan serangan musuh. Namun seandainya penduduk negeri tadi membutuhkan bantuan, ya, jumlah mereka tidak cukup untuk menahan musuh, maka alaman jawarohum, bagi mereka kaum muslimin yang tinggal, ya, dekat dengan wilayah mereka, maka diwajibkan bagi mereka untuk menolong saudaranya. Ucapan yang serupa disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga yang lainnya. Taib. Karena kaum muslimin satu dengan yang lainnya adalah yadan wahida, satu tangan, tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Muslim dengan yang lainnya itu saudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Ini keadaan yang pertama ketika musuh menyerbu, menjajah, mengepung wilayah kaum muslimin. Maka bagi yang tinggal di wilayah itu, hukumnya fardhu ain, tidak boleh lari, tidak boleh, ya, kabur, tapi harus bertahan, berjuang. Yang mana mereka akan mendapatkan keutamaan syahadah, mati syahid. Taib. Ini bagi siapa? Penduduk setempat. Adapun yang singgah di negeri itu, maka tidak dihukumi fardhu ain ketika penduduk setempat masih mampu untuk menahan serangan musuh tadi. Namun ketika jumlah penduduk setempat tidak bisa secara logika untuk menahan musuh atau kewalahan, maka bagi yang berdekatan dengan wilayah itu wajib bagi mereka sampai kecukupan. Selebihnya hukumnya fardhu kifayah. Al-halatu tsaniyah, sebagaimana waktu kita di Damaj, sebagian para masyaikh memfatwakan bahwasannya bagi kita bukan fardu ain. Kenapa? Karena kita bukan ahlul balad. Nah, kita bukan ahlul balad. Dan pada saat itu ahlul balad yakfi, cukup untuk menghadang serangan musuh. Di sebagian dari kita diperintah untuk keluar dari Damaskus karena keadaan yang menakutkan. Namun ya, ketika diserang kemudian ahlul balad jumlahnya kekurangan, maka bagi mereka yang di situ menjadi fardu ain untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin dengan alasan karena muslim dengan yang lainnya satu tangan, saling bahu membahu untuk mempertahankan harta benda mereka dan untuk ya menetapkan kemuliaan kaum muslimin. Ya, taib. Jadi tidak boleh kaum muslimin di mata musuhnya hina. Lebih baik mati syahid daripada hidup di bawah na'am aturan orang-orang kafir. Keadaan yang kedua, ketika terjadi pertempuran, bertemu kedua belah pihak dari pasukan kaum muslimin dan orang kafir. Pasukan kaum muslimin berjumpa dengan pasukan orang kafir dan berhadap-hadapan antar mereka, maka ta'ayyana ya ala kulli muslimin. Maka ta'ayyan bagi mereka yang berhadapan tadi untuk bertempur. Dan haram hukumnya bagi mereka yang hadir untuk berpaling lari dari hadapan musuh. Nah, dan bahkan orang yang lari dari musuh itu dibunuh hukumnya. Baik, jadi kalau seandainya pasukan kaum muslimin terlihat ketika berhadapan dengan orang kafir lari, maka yang lari ini dibunuh. Ya. Taib, yang lari ini dibunuh karena akan mengendorkan semangat kaum muslimin. Karena satu penakut yang ada di barisan itu akan memberikan rasa was-was bagi yang lainnya. Yang tadinya sudah semangat, sudah mantap, satu penakut, ya dia memberikan berbagai macam keluhan-keluhan, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau demikian akan seperti itu, kalau seperti itu akan demikian. Ya, maka akan terus merubah kesemangatan yang tadi membaca, akhirnya apa, luntur. Ya, taib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang dan kemudian hendak diikuti oleh orang-orang munafik, maka Nabi melarang mereka untuk ikut di barisan kaum muslimin. Kenapa? Dikhawatirkan mereka gembosi. Ya, na'am. Yang tadinya pasukan kaum muslimin sudah semangat dengan adanya ya fulan individu orang munafik ini, nah maka akan jadi apa? Pecah semangat mereka. Maka dilarang. Jangan sampai orang-orang munafik ini ikut di dalam peperangan kaum muslimin. Taib. Kemudian yang keadaan yang ketiga, apabila ditentukan oleh imam, pemimpin setempat menentukan kita untuk berjihad, nama-nama individu-individu kaum muslimin dan meminta untuk membantu ya melakukan perjuangan kaum muslimin untuk menjaga wilayah kaum muslimin, maka bagi mereka-mereka yang ditunjuk nama-nama mereka, hukumnya ain, fardu ain, seperti para tentara. Taib. Adapun ya selain daripada mereka kalangan sipil, ya maka tidak ada kewajiban bagi mereka, sebagaimana akan dijelaskan pada penjelasan yang akan datang, bahwasanya orang yang tidak mampu memegang senjata, ya, ini termasuk ya perkara yang menggugurkan kewajiban jihad. Kecuali tadi keadaan kalau seandainya musuh menyerang, walaupun dia tidak mahir dalam menggunakan senjata, maka apapun usahanya untuk ya mencegah. Dan yang keempat, apabila dibutuhkan, misalkan pasukan kaum muslimin terdesak, kemudian dia yang tidak ada dalam pasukan tadi dibutuhkan bantuannya, maka dia harus membantu thayyib saudara-saudaranya. Ini empat keadaan kapan jihad itu menjadi kewajiban individu, bukan kewajiban ya kifayah, dalam artian sebagian tanpa yang lain. Alhamdulillah kalau di negeri-negeri muslim sekarang banyak tentara ya, banyak ya para pejuang yang memang mereka ditugaskan untuk menjaga suatu wilayah. Maka suatu wilayah itu kalau tentaranya banyak maka akan kuat ya, kalau tentaranya semakin menipis sedikit maka akan lemah. Dan ini termasuk trik orang-orang Yahudi. Nah, dari kalangan Syiah Rafidah yang ketika itu menghancurkan negeri kaum muslimin dengan alasan karena sekarang zaman sudah aman, zaman sudah tidak ada peperangan, sehingga harus dikurangi subsidi untuk prajurit, untuk tentara, sehingga ketika prajurit semakin ya dikurangi jumlahnya sampai titik lemah kurangnya prajurit, kemudian mereka kaum Syiah Rafidah membocorkan rahasia negara ini kepada musuh mereka. Ini bahayanya orang Syiah Rafidah ketika mereka menduduki posisi penting dalam sebuah pemerintahan. Sejarah hitam untuk mereka. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutul jihad. Masalah yang kedua, syarat-syarat jihad. Syarat ini adalah sebuah amalan yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah. Ya, seperti wudu harus terpenuhi sebelum sholat. Sholat tanpa wudu maka tidak sah. Kalau dia bersengaja dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam naam dosa yang besar yang bisa mengeluarkan dari keislamannya karena dia menolak syariat wudu. Ishtaratu li wujubil jihadi sab'atu syurut. Disyaratkan bagi wajibnya jihad bagi seorang muslim 7 syarat yang apabila terpenuhi maka wajib baginya untuk berjihad. Wahia al-islam, yang pertama harus muslim. Orang kafir tidak wajib, orang Nasrani tidak wajib, orang Yahudi tidak wajib. Wal buluk, kemudian mencapai usia balig. Wal aqlu, berakal, tidak gila, tidak stres. Wal dzukuriyah, dia laki-laki. Ya, bukan banci, bukan pula perempuan. Wal hurriyah, kemudian dia orang merdeka, bukan budak. Wal istita'ah al-maliyah wal badaniyah, punya kemampuan harta dan badan. Dia orang yang mampu dalam segi harta ketika dia meninggalkan keluarganya, demikian pula dia mampu dari segi jasad kuat. Adapun orang yang sakit, lemah, loyo, cacat, ini enggak wajib. Wassalamatu minal amradi wal adrar, selamat dia dari berbagai macam penyakit yang membahayakan dan juga berbagai macam bahaya-bahaya yang apabila dia mengikuti jihad akan membinasakan dirinya. Taib, ini diantar syarat daripada syarat yang tentukan dalam setiap muslim apabila dia hendak berjuang pergi untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad itu banyak syarat, jihad juga banyak aturan. Ya, tidak mudah seseorang mengatakan ini jihad, sementara musuhnya siapa, ya, sementara dirinya siapa, sementara keadaannya bagaimana. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin yang mereka semangat namun tidak di atas ilmu. Ini yang kita khawatirkan. Ketika kita bersemangat di dalam beragama, setelah kita dulu adalah orang-orang yang selamatkan dari maksiat, kemudian kita bersemangat untuk beragama, kemudian kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang mereka tidak memahami nas dalil dengan bagus, sehingga kita terjatuh ke dalam berbagai macam kejelekan-kejelekan. Keluar dari lubang buaya, masuk ke lubang singa. Buaya maksiat keluar dari lubang, masuk ke dalam kandang singa, terjatuh dia dalam bahaya yang kedua. Ini seandainya sebuah semangat tidak didasari dengan ilmu. Ini ilmu ini penting. Tidak hanya sekedar husnudzon, tidak sekedar prasangka baik, menurutku ini baik, kayaknya ini baik. Ya. Apalagi masalah syariat. Semuanya harus terbimbing dengan ilmu dan para ulama. Nah, jika tidak, maka dia ya akan membinasakan dirinya ke dalam lubang-lubang kebinasaan. Apalagi urusannya agama. Kita harus banyak kembali kepada para ulama, penjelasan mereka, para ulama. Kalau kita belum mencapai ya, posisi ya, yang mujtahid, mampu berfatwa, maka cukuplah kita berjalan di belakang mereka, para ulama. Nah, kecuali perkara-perkara yang memang ya darurat. Setiap orang mampu untuk berpikir, setiap orang mampu untuk berpendapat, maka silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama pada suatu perkara yang kalian tidak tahu. Kalau sudah tahu perkaranya, tidak tahu bertanya terus. Tidak perlu bertanya terus. Ya, kalau sudah paham, jelas, mungkin, tidak perlu berbanyak bertanya. Ya. Nah, banyak bertanya terkadang baik, terkadang pula jelek. Jeleknya kapan? Kalau kita sudah menanyakan perkara yang ma'ruf, tahu, jelas, paham, ditanyakan, seakan-akan kok meragukan, ya seakan-akan kok tidak percaya, ini jelek. Jadi kita bertanya kepada para ulama pada perkara yang kita tidak tahu, pada perkara yang kita belum paham, pada perkara yang kita masih ngambang. Tapi pada perkara yang yakin, mampu, fahim, mutkin di dalamnya, maka cukup kita amalkan. Tidak perlu bertanya kepada para ulama. Karena sudah darurat. Kalau tidak tahu, maka kita kembali kepada mereka dengan jalan siapa? Ya, kalau kita tidak mampu langsung ketemu Syekh Rabi, misalkan, enggak langsung ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dengan jalan mereka para thalabatul ilm, para pencari ilmu. Ya, para penuntut ilmu, mereka wasilah kita yang bisa menyampaikan kita kepada para ulama. Ya, keberadaan mereka di tengah-tengah kita ini sangat bermanfaat. Ya, walaupun mereka itu bukan ulama, ya, pendapat mereka terkadang salah, pendapat mereka terkadang ya tidak sesuai dengan realita, tapi keberadaan mereka di tengah-tengah kita sangatlah bermanfaat. Kalau tanpa mereka, kita enggak akan bisa ketemu dengan para ulama. Ya, taib. Maka keberadaan mereka itu wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita doakan, wajib untuk kita banyak berterima kasih kepada mereka. Jangan ya mudah dalam mencerca, mencela, mencaci, maki, ya, mengkritik. Ya, taib. Mengkritik pada dasarnya sesuai dengan haknya bagus. Tetapi mengkritik hanya sekedar nafsu syahwat, ya, karena tidak cocok, tidak suka, tidak na'am sesuai dengan alul pikirannya, maka ini yang cela, bukan yang dicela, tapi dia yang akan tercela. Ya, kapasitasnya dia itu tidak pas namun untuk mengatakan hal itu. Jadi keberadaan mereka ini sangat kita syukuri. Kita doakan mereka, disatukan hati-hati mereka, dikembalikan mereka ke jalan yang hak, ke jalan yang mulia. Nah, karena tidak ada yang maksum di dalam membawa ya panji-panji ya, agama ini. Semuanya yukhti wa yusib, salah dan benar. Ya, yang benar kita tolong, yang salah kita angkat. Taib, kita bantu mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alladhi yatamadda ala khata'ihi, yang mereka dasarnya tidak mampu untuk bangkit dari kesalahannya, tidak mau untuk kita tolong, ya, maka urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekuasaan kita. Ya, urusannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka oleh karena itu fitnah-fitnah yang terjadi berkembang, ya, khususnya di negara kita ini bukan fitnah baru, sejak dulu. Ya, barang siapa yang na'am tidak kuat tersungkur jatuh, ya terguling-guling, hanya jatuh, dia terjatuh-jatuh, ya tertimpa tangga, berbagai macam kejelekan-kejelekan, sudah tahu hidayah, keluar dari hidayah, sudah tahu ilmu, keluar daripada ilmu. Maka orang yang muwaffaq adalah man waffaqahullah, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ya harus memperhatikan keistiqomahan pribadi masing-masing dengan jalan, ya berjalan di atas jalannya. Dan jangan banyak berkomentar pada perkara-perkara yang dia tidak paham dan tidak kompeten di dalamnya. Berbahaya bagi dirinya. Ya, berbahaya bagi dirinya. Tidak memutuskan sebuah masalah, justru malah akan menambah masalah-masalah yang baru. Yang di atas sudah selesai, yang di bawah masih cakar-cakaran. Ya, yang di atas sudah selesai, damai, jalan bareng, makan bareng. Yang di bawah masih apa? Tonjok-tonjokan, tendang-tendangan. Kenapa tadi? Itu tadi. Ketika dia masuk pada sebuah arena yang dia belum mahir di dalamnya. Kapan bunyi selesai, kapan bunyi mulai, enggak tahu. Ya, pokoknya kalau sudah teng berkelahi, teng lagi, enggak ada istirahat, kelahi lagi. Ya, beda kalau sudah paham. Nah, lebih baik diam. Ya, dari naam, perkara-perkara yang kita enggak tahu itu lebih baik diam. Kalau orang diam itu enggak dinisbahkan apa-apa. Beda kalau ngomong. Ya, beda kalau ngomong. Taib. Fala yajibul jihadu 'alal kafir. Tidak wajib jihad bagi orang kafir. Li'annahu ibadatun wal ibadatu la tajibu 'alaihi. Jihad termasuk bagian ibadah dan ibadah tidak wajib bagi mereka sampai mereka muslim. Wala tashihhu minhu, tidak sah darinya. Ya, walaupun dia harus na'am, walaupun dia bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima darinya. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya, tidak butuh dengan kita, tidak butuh dengan infak kita, tidak butuh dengan makanan kita. La yuridu ya. Apa dalam ayat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ra uridu ayut'imun. Aku tidak butuh rezeki kalian. Tidak pula butuh makanan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Taib. Jadi orang kafir sebelum mereka melakukan ibadah-ibadah, mereka harus masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Walianahu la yatawaffara fil ikhlas wal amanah wa ta'ah. Karena keadaan mereka yang masih kafir, la yatawaffara, tidak terpenuhi padanya keikhlasan. Untuk apa dia jihad? Dia masih kafir, dia tidak menganggap adanya Tuhan. Untuk apa dia jihad? Ya, terkadang demi untuk tanah, demi untuk kehormatan, demi untuk na'am berbagai macam ambisi duniawi. Wal amanah, tidak pula mereka memegang amanah. Ya, ketika diberikan sebuah undang-undang, diberikan sebuah aturan-aturan, terkadang mereka tidak amanah. Yang muslim saja kadang kurang amanah ketika pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang, apalagi orang kafir, apalagi orang munafik. Wa ta'ah, terkadang mereka juga tidak bisa mentaati peraturan. Fala yu'dan lahu bil khuruj ma'a jaisil muslimin, tidak diizinkan bagi mereka untuk berperang bersama pasukan kaum muslimin. Tidak boleh. Nah, jadi pasukan kaum muslimin yang hendak berperang melawan orang kafir harus dibersihkan dari orang-orang musyrik, dari mereka-mereka yang berakidah syirik. Ini penting. Jadi kalau kita mau berjuang membela agama Allah, merawan orang-orang musyrik, jangan sampai di barisan kita itu ada orang-orang musyrik. Walaupun dia muslim tampaknya, tapi kalau akidahnya akidah musyrik, masih punya jimat-jimat, masih punya ilmu kebal menurutnya, masih membawa akik, membawa keris, membawa besel, membawa gesper anti bacok misalkan, justru ini dulu yang disingkirkan. Ya, sebelum berangkat ini dulu yang disingkirkan. Karena adanya mereka di tengah pasukan kaum muslimin, justru inilah yang akan menghancurkan. Inilah yang akan menghancurkan. Sebagaimana terjadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, sebagian mereka masih baru kenal Islam. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan kami apa kaitan-kaitan pedang yang kami bisa ngambil berkah darinya sebagaimana orang musyrik punya dzatu anwat. Mereka punya pohon yang seandainya mereka pergi berperang, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu untuk mendapatkan barokah. Apa kata Rasul? Wallahi, subhanallah, Allahu Akbar, kata Rasul. Allah Maha Besar. Wallahi inna sunan. Ini itu budaya. Ya, ini jalan yang turun-temurun. Ya, taib, walladhi nafsi biyadih. Ya, demi zat, ya, yang jiwaku di dalamnya, yang mana hal ini tidak akan bisa apa namanya memenangkan perjuangan ini. Wallahi ma kultum, apa yang kalian katakan sudah dikatakan mereka, ya, orang-orang umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ij'alana ilahan kama lahum adihah, jadikanlah kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka punya tuhan-tuhan. Taib. Jadi orang-orang musyrik tidak boleh mereka ikut berperang melawan kaum muslimin, karena dikhawatirkan keyakinan akidah yang mereka miliki itu justru akan merusak. Nah, coba kalau misalkan satu sudah paham tauhid sedikit-sedikit, enggak paham syirik, satunya musyrik ikut berperang, dia membawa misalkan ya keris. Dia juga membawa apa namanya jimat. Kemudian dia bilang sama saudaranya, ya, wahai akhi, ini saya punya dua jimat, satu keris, satu gesper, ini kamu pilih mana? Ini kalau kamu bawa ini, kamu akan kebal tembak. Ya, dia yang baru belajar, ya, misalkan nah belum paham seperti ini seperti itu, akhirnya terbawa, oh masya Allah saya pilih yang ini. Akhirnya apa? Akan merembet satu dengan yang lainnya, karena penyakit itu kalau dibiarkan akan membesar. Ya, jiwa ini akan mudah terpengaruh. Maka tidak diizinkan yang seperti itu untuk keluar bersama pasukan kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulil musyrik alladhi tabi'ahu fi badrin. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang laki-laki yang musyrik ketika hendak mengikutinya pada perang Badar. Ya, Nabi mengatakan pada orang ini, farji, kembalilah engkau. Falan asta'in bi musyrikin, aku tidak meminta pertolongan dengan orang musyrik. Tidaklah sekali-kali aku ditolong dengan orang musyrik. Ini kata beliau, rawahu Muslim dari hadis Aisyah. Ini yang pertama, orang kafir tidak wajib untuk jihad. Dia tidak boleh ikut jihad sampai dia masuk Muslim. Wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabi ghairil balig. Demikian pula tidak wajib bagi yang masih kecil, anak-anak sebelum mencapai usia balig. Li'annahu ghairu mukallaf, karena dia tidak dibebankan apa-apa. Jihad ini ibadah, salat juga ibadah, haji juga ibadah. Nah, yang sifatnya ibadah tidak dibebankan kecuali bagi mereka yang sudah balig. Dan yang sobi, yang usia sebelum balig, ini mereka belum terbebankan dengan bentuk ibadah apapun. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bahwasanya dia menawarkan dirinya kepada Rasul ketika perang Uhud. Wa huwa ibnu arba asyarata sanatan, dia ketika itu berumur 14 tahun. Falam yujizhu fil muqatalah, Nabi tidak mengizinkan dia untuk ikut berperang. Hadisnya muttafaq alaih. Nah, di bawah umur belum wajib. Tapi kalau dia mau ikut, ya, nah, tidak dilarang kalau seandainya memang diperlukan. Kalau seandainya memang harus. Tapi naam tidak diwajibkan. Ketika dia harus lari itu pun tidak mengapa, karena belum wajib. Wa kadzalikal majnun, demikian pula orang yang gila, hilang akal. Majnun ini hilang akal, la yajibu alaihil jihad, tidak wajib baginya jihad. Li'annahu marfu'un anhu al-qalam, karena terangkat darinya sebuah pena, tidak ditulis, tidak diwajibkan. Walaisa ahlu taklif, dan dia bukan termasuk orang yang terbebankan sampai sembuh. Wala yajibu alal abdi li'annahu mamlukun li sayyidih, tidak pula bagi budak kalau masih ada zaman perbudakan, karena dia milik tuannya, seperti kendaraan, seperti binatang ternak. Naam, tidak boleh diambil, tidak boleh dipakai, tidak boleh kabur kecuali dengan izin pemiliknya. Jadi kalau ada budak berjuang, ya, sementara perjuangan tadi bukan fardu ain, kemudian tuannya tahu, maka ditarik suruh pulang, boleh. Kamu pulang, kamu budak. Tapi boleh. Walal mar'ah, tidak pula perempuan, juga tidak wajib. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad, wahai Rasul, apakah bagi wanita ada jihad? Faqala jihadun la qitala fih, al-hajj wal umrah. Ada jihad yang tidak harus berperang, haji atau umrah, haji dan umrah. Ini jihadnya wanita. Bukan berarti tidak boleh berperang, ya. Kalau keadaan menuntut, maka berperang. Ketika tadi diserang oleh musuh. Wa fi lafdhi naral jihad afdhalul amal. Afala nujahid? Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kami menganggap jihad ini amalan yang paling mulia. Apakah kami boleh berjihad? Tidakkah kami boleh berjihad? Qala lakin afdhalul jihad hajjun mabrur. Nabi menjawab, tetapi yang paling afdal bagi kalian khususnya adalah haji yang mabrur, haji yang memberikan barokah, haji yang bisa merubah, ya, pelakunya. Ya, pulang haji menjadi mutawadhi, pulang haji menjadi seorang yang abid, pulang haji menjadi seorang yang nasih, ya, menasihati, murah hati, naam, menjadi tambah ibadahnya, ini mabrur. Ya, tapi kalau pulang haji malah mati-matian dalam mencari dunia, ini bukan mabrur, mabur hajinya. Nah, pahalanya mabur tadi naik pesawat, enggak mabrur. Kemudian wa ghalal mustati' wa huwa alladhi la yastati'u hamlul silah li dha'fin aw kibar. Dan tidak mampu, orang yang tidak mampu juga tidak wajib jihad, seperti orang yang tidak mampu memainkan pedang. Ya, karena lemah atau karena sudah tua. Taib. Tidak mampu untuk menggunakan senjata. Wa kadzalika al-faqir alladhi la yajid ma yanfiq fi tariqihi fadilan an nafaqati iyalihi la yajibu alaihi al-jihad. Demikian juga orang fakir yang tidak mendapati nafkah untuk menafkahi jalan menuju jihad yang lebih dari nafkah keluarganya, maka tidak wajib untuk jihad. Liqaulihi ta'ala wa la 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Dan tidak pula bagi mereka yang tidak mendapati apa yang mereka infakkan, ya, harajun, suatu, ya, penghalang, tidak wajib bagi mereka. Wa kadzalika man bihi dararun aw maradun aw ghairu dzalika minal adzar. Demikian juga seseorang yang memiliki bahaya, sakit, atau yang lainnya dari ahlul adzar yang memiliki alasan, la yajibu alaihil jihad, tidak wajib baginya untuk jihad. Ya, punya udzur, punya hutang, punya tanggungan yang harus. Nah, li'anal ajza yanfil wujub, karena yang sifatnya tidak mampu ini menafikan yang wajib. Wa laisa wajibun bilak tidari, kata Naam Syekh Sa'di dalam nazamnya. Dan tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Karena apa? Wajibnya jadi gugur. Enggak mampu berdiri maka duduk, enggak mampu duduk maka naam berbaring, enggak mampu berbaring maka berisyarat. Shallu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala junubihi. Fa illam tastati' fa yumi'u ima'an. Dengan isyarat. Wa liqoulihi ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj. Tidak ada beban bagi yang buta. Tidak ada pula bagi yang pincang, tidak ada pula bagi yang marid, sakit ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk jihad, tidak mengapa mereka meninggalkannya. وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Tidak wajib bagi para manusia yang lemah, tua, lemah karena penyakit, tidak pula orang yang sedang menderita sakit, tidak pula orang yang tidak memiliki kemampuan nafkah untuk keluar meninggalkan keluarganya ataupun menuju jihad, suatu kewajiban jika mereka memang orang-orang yang senantiasa ya melakukan nasihat untuk Allah dan juga apa Rasulnya. Ini diantara daripada syarat-syarat jihad yang harus terpenuhi ketika orang hendak berangkat menuju jihad. Taib. Ini jihad kalau seandainya berhadapan dengan orang kafir. Yang jelas ya, pada masa-masa kita ini jihad melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu kita. Jihad melawan apa? Kemaksiatan, jihad melawan dosa, jihad melawan apa namanya, berbagai macam kehendak-kehendak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan orang kafir itu berat, taruhannya nyawa. Yang tidak kuat imannya, terkadang mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Wallahi billah. Naam. Ya, ketika mereka kalah kemudian ditawan oleh musuh, kemudian mereka disiksa. Ya, terkadang mereka tidak kuat, terkadang mereka naam berucap dengan ucapan-ucapan kekufuran. Karena sebab apa? Kerasnya ya, perjuangan yang harus dia tempuh dikala harus mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, naam kita tentunya juga harus melatih jiwa kita berjihad meninggalkan kemaksiatan, berjihad di dalam meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah, dan juga berjihad dalam mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh jihad, semuanya butuh kesungguhan. Ya, makanya kita ta'awun, ya, kita saling terus bersama berjuang, karena ta'awun itu bisa mendatangkan takhfif, ringan. Sesuatu itu dikerjakan bersama ringan, tapi kalau dikerjakan sendiri berat. Kalau dikerjakan sendiri apa berat? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an berapa? 89 kali. Ya, ya ayyuhannas 15 kali. Nah, apa tujuannya? Agar supaya kita senantiasa memperhatikan bab ta'awun di dalam apa namanya segala bentuk apa yang kita kerjakan. Karena dengan ta'awun ini akan segala ringan, yang lemah jadi kuat, yang kuat tambah ya dahsyat kekuatannya. Nah, adanya orang lemah itu bermanfaat bagi orang yang kuat, adanya orang miskin bermanfaat bagi orang yang kaya, dan sebaliknya. Tanpa ada orang miskin, orang kaya juga jadi miskin. Ya, jadi kalau kita jadi orang kaya jangan sombong. Naam. Baik, karena tidak kalau enggak ada orang miskin, dia jadi miskin. Ya, kalau dia pecah banyak, kemudian ya enggak ada orang miskin, enggak ada tambal ban, enggak ada orang yang buka warung kaki lima, siapa yang enggak minta dimintai tolong? Ya. Enggak ada karyawan ban, gak ada karyawan spare part, semuanya kaya, siapa yang mau ya beresi? Miskin dia, bangkrut perusahaannya. Karena apa? Kalian tuh ditolong, kita ditolong dengan orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Jadi ta'awun antar mereka akan membuahkan sebuah hasil. Yang kaya tetap kaya, yang miskin bisa sedikit menikmati naam kenikmatan dunia. Demikian juga ahlul maksiat, ya, adanya mereka dari sisi bermanfaat kepada ahlu ta'at. Ya, kenapa? Ahlu ta'at ketika ada ahlu maksiat diberikan sebuah medan untuk mereka berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya ahlu ta'at, semuanya jadi ya ahlu ta'at, enggak ada ahlu maksiat, ya, sedikit medan kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berat saling ta'awun satu dengan yang lainnya ikan membuahkan usaha-usaha yang mulia. Jangan merasa kuat dengan sendiri, jangan merasa hebat dengan sendiri. Kesendirian itu lemah. Ya al-akh qawiyun bi akhi, seorang itu kuat karena ada saudaranya. Baik, demikian juga anggota tubuh kita itu diciptakan untuk ta'awun. mata kanan ada mata kiri, telinga kanan ada telinga kiri, bibir atas ada bibir bawah, tangan kanan ada tangan kiri, kaki kanan ada kaki kiri, ada atas ada bawah, ada kaki ada kepala. Kepala tanpa kaki gak berguna, kaki tanpa kepala gak berguna, kaki kanan gak ada kaki kiri gak ada gunanya, kaki kiri gak ada kanan apalagi. Ya, taib. Saling berjalan bersama, ta'awun dalam segala bentuk bidang. Dan memang seperti ini manusia, selain kita sadari, mereka saling ta'awun satu dengan yang lain, tetapi terus ditingkatkan, apalagi dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling perhatikan satu dengan yang lain. Apa yang kurang ditutup, yang mampu, yang menolong yang belum mampu. Nah, seperti itu. Jangan na'am saling acuh. Jangan saling mengandalkan, jangan saling membiarkan. Taib. Adanya dakwah ini kita yang di apa namanya untungkan, bukan dakwah yang diuntungkan karena adanya kita. Kita hadir di majelis ini bukan berarti menguntungkan dakwah, menguntungkan ustaz misalkan lah. Ya, tidak hadirnya kita juga enggak ada yang dirugikan kecuali diri pribadi kita masing-masing. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa mendapatkan kita khususnya keutamaan-keutamaannya. Allah SWT kuatkan kita untuk menambah ibadah di bulan yang mulia ini, dan tentunya dengan ilmu yang sudah kita miliki. Wallahu ta'ala alam shawab. Jadi pahami ya. Tapi ini sekilas masalah jihad. Ini masih banyak pembahasan jihad, masih panjang lebar, tapi ini kita ambil poin-poinnya saja karena ini ringkasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.